Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد معاشر الإخوة والأخوات قوم مسلمين والمسلمات حفظكم الله ورعاكم جميعا إن شاء الله تعالى بإذن الله وبعونه تبارك وتعالى pada malam ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, maka ikhwanana yang menghafalkan matannya, kami persilahkan. Fal yatafaddal. Siapa yang menghafal? Baik, ikra. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله تعالى كن لله الشفاعة جميعا. وقوله أن الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. لا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات وما في الأرض ولا في الأرض. قال أبو الأسباب نهى الله عما سواه قلنا ما يتعلق به المشركون ونفى أن يكون لغيره ملك ملك ملك أو ملك أو رزق منه وأن يكون أو يكون أو يكون أو من لله ولا لا ولم يبق ولم يبق الشفاعة إلا ولم يبق إلا الشفاعة وبين أنه أنها وبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى لا شفاعة ولا يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفعة يوم القيامة منتفعة يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويسجد لربه ويحمده لا يبدأ شفاعة لا يبدأ بالشفاعة أولا يقال له ارفع رأسك قل يسمع وصل فوق واشفق شفا. فقال له أبو هريرة من أسأل الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله وقال خالصا من قلبه. خلاص Jazakallah. Cukup ya, karena panjang ini. Insya Allah di waktu yang lain, insya Allah yang lain lagi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ya, sekarang kita akan masuk pada bab yang baru, bab al-khamis was-salatun, bab yang ke-35. Qala al-muallif Syekh Hamad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, babun min al-iman billahi as-sabr ala aqdarillah. Bab termasuk keimanan kepada Allah adalah bersabar terhadap seluruh takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, bab termasuk keimanan kepada Allah adalah bersabar terhadap seluruh takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani Allahu wa iyyakum. Penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan bab ini pada pembahasan tauhid sebab bersabar terhadap takdir Allah itu termasuk penyempurna tauhid. Bersabar terhadap takdir Allah seluruhnya ini adalah termasuk mukammilat at-tauhid, termasuk penyempurna tauhid. وأن عدم الصبر على أقدار الله dan tidak sabarnya seseorang ketika menghadapi takdir Allah ini termasuk munakkisat at-tauhid, termasuk perkara yang mengurangi tauhid. Baik, oleh karena itu penulis membawakan perkara ini pada kitab tauhid sebab dia ada kaitan dengan tauhid. Faham ya? Baik. Ini tadi saya sebutkan tadi itu dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ya. Jadi beliau menjelaskan tadi bahwa munasabah bab ini dengan kitab ya adalah kesabaran terhadap takdir Allah, ini termasuk penyempurna tauhid. Maka orang yang tidak sabar ketika menghadapi takdir Allah, maka tauhidnya berkurang. Tauhidnya berkurang. Dan kitab tauhid itu ditulis oleh beliau untuk menjelaskan perkara tauhid dan hal-hal yang bisa menyempurnakannya, dan perkara syirik dan hal-hal yang bisa taib menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Taib. Kemudian juga beliau sengaja membawakan pembahasan ini, bersabar terhadap takdir Allah, sebab banyak manusia ketika mereka mendapatkan masaib, mendapatkan musibah, dan ini termasuk takdir Allah. Ketika mereka mendapatkan musibah dalam bentuk apapun, apakah musibah yang menimpa badannya atau musibah yang menimpa hartanya atau musibah yang menimpa keluarganya, maka banyak manusia tidak bersabar. Oleh karena itu Asy-Syaikh membawakan bab ini, menyebutkan bab ini, bab bersabar terhadap takdir Allah, untuk menjelaskan kepada kita bahwa kesabaran terhadap takdir Allah ketika mendapatkan musibah ini termasuk kamalut tauhid, kesempurnaan tauhid, dan ini merupakan perkara yang wajib. Ya, jadi beliau bawakan untuk menjelaskan kepada kita bahwa ketika Anda mendapatkan musibah dan musibah ini termasuk bagian dari takdir Allah, maka wajib bagi Anda untuk bersabar. Sebab dia termasuk ke keimanan. Dia termasuk keimanan bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwana fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Beliau berkata di sini termasuk keimanan. Termasuk cabang keimanan, bagian dari keimanan, sebab keimanan itu bercabang. Cabangnya banyak. Ya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekitar 70 lebih cabangnya. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi dari keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah tauhid. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ini termasuk keimanan, menyingkirkan gangguan di jalanan. Ketika orang lewat bisa terganggu, bisa tersakiti, bisa mendapatkan darar, maka dia singkirkan. Ini termasuk iman, cabang dari keimanan. Nah, termasuk keimanan itu adalah bersabar, bersabar ketika ya menghadapi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bahkan علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Beliau pernah menjelaskan bagaimana kedudukan sabar terhadap iman. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, "Tayyib, as-sabru min al-iman bimanzilati ra'si min al-jasad." Kata beliau, kesabaran, posisi sabar dalam keimanan itu kedudukannya seperti kepala pada tubuh. Jadi sabar itu ya posisinya terhadap iman seperti ar-ra's minal jasad, seperti posisi kepala pada jasad makhluk. Antum bisa bayangkan kalau ada jasad tanpa kepala, bagaimana jasad itu bisa hidup? Tidak hidup dia. Ya, maka demikian pula seseorang yang tidak memiliki kesadaran, maka imannya tidak hidup, imannya mati. Jelas? Baik. Kemudian kata beliau, setelah beliau mengatakan tadi, menjelaskan posisi sabar terhadap iman itu seperti kepala pada tubuh manusia, kemudian beliau mengangkat suaranya. Beliau meninggikan suaranya. Ya, beliau berkata, "Ala, ala." Beliau angkat suaranya. Tadi beliau mengatakan, ya, "As-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad." Setelah itu beliau berkata, "Ala." Beliau angkat suara, "Ala." Taib, masih ingat apa itu ala? Masih ingat? Sudah saya terangkan di majelis ini, sudah sering. Ketika disebutkan ala, apa itu ala? Masih ingat? Hah? Huruf apa namanya dalam ilmu nahwu? Ini ada dalam pembahasan bahasa Arab. Ilmu nahwu ada. Huruf ala. Masih ingat? Ala itu harfu istiftah wa tanbih. Huruf istiftah dan tanbih. Huruf yang digunakan untuk membuka suatu pembicaraan. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, ya, dan sesuatu ini penting, maka biasanya dibuka dengan huruf ala. Dan ini huruf ini juga disebut dengan huruf harfut tanbih. Apa yang tanbih? Membangunkan orang yang tidur. Huruf peringatan bagi orang yang lalai, yang tidak perhatian ketika dars, ingin diingatkan supaya dia perhatian. Ala. Nah, begitu dia. Ada orang tidur, ala. Ada orang pikirannya melayang, ala. Supaya dia fokus terhadap apa yang mau disampaikan. Faham? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Hadis Nabi ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketika Nabi ingin mengingatkan kedudukan hati pada tubuh manusia, maka Nabi buka kalimat dengan ala. Ketahuilah, sadarlah kalian, hati itu begini-begini. Jelas? Ya, jadi ala itu digunakan ketika ingin menyampaikan sebuah pesan penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Paham? Maka Ali bin Abi Thalib di samping mengangkat suara supaya didengar dengan baik oleh orang, beliau juga menggunakan harfut tanbih wal istiftah. Apa kata beliau? Ala la imana liman la sabra lahu. Kata beliau, ketahuilah, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak sabar. Apa tadi kata beliau? Sabar itu posisinya pada iman seperti kepala pada jasad. Ya. Kemudian beliau ingatkan lagi, ketahuilah sesungguhnya tidak ada keimanan pada seseorang kalau pada dirinya tidak ada kesadaran. Baik, makanya beliau bawakan bab ini karena bab ini penting. Kenapa? Banyak manusia ketika menghadapi takdir Allah tidak berfungsi keimanannya. Maka beliau ingatkan, ketahuilah bahwa sabar terhadap takdir Allah itu bagian dari iman, bagian dari tauhid. Maka siapa yang sabar, imannya sempurna, tauhidnya sempurna. Siapa yang tidak sabar, imannya rendah dan kurang tauhidnya. Paham? Baik. Ikhwan, ikhwani fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Bersabar terhadap takdir Allah atau bersabar secara umum, sebab sabar itu ada tiga, nanti kita sebutkan. Bersabar secara umum hukumnya adalah wajib, bukan sunnah, wajib. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir ala ma asabat inna dhalika min azmil umur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bersabarlah kalian terhadap semua musibah yang menimpa kamu. Apapun yang menimpa kamu di dunia ini, maka hadapilah dengan sabar, kata Allah. Inna dhalika min azmil umur. Sesungguhnya sabar ketika mendapatkan musibah ini termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus sabar, tidak boleh tidak, wajib hukumnya. Kapan orang tidak sabar? Berdosa. Ya. Berbeda dengan tingkatan di atasnya, ada tingkatan di atasnya. Ketika mendapatkan musibah atau menghadapi takdir Allah, ada tingkatannya. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu menyebutkan ada empat tingkatan. Ada empat tingkatannya. Ya, tingkatan pertama at-tasakhut. Ketika dia menghadapi takdir Allah seperti musibah misalnya, maka dia marah. Dia murka. Dia emosi. Ini tingkatan manusia, ada manusia seperti ini. Baik, maka tingkatan ini dia mendapatkan musibah di atas musibah. Sudah dapat musibah, dia marah, menyusul musibah yang lebih besar. Sebab orang ketika tidak ridho, justru emosi dengan ketentuan Allah, maka justru Allah semakin murka kepadanya. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, "Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhtu." Siapa yang ridha terhadap ketentuan Allah, maka Allah pun meridainya. Tapi ingat, siapa yang murka terhadap ketentuan Allah, maka Allah akan lebih murka lagi kepada dia. Paham? Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan di atasnya itu sabar. Sabar ketika dia dapat musibah, dapat takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak enak, yang tidak disenangi, maka dia sabar. Tingkatan manusia yang kedua, ada orang yang ketika dapat musibah sabar dia, dan ini tingkatan yang wajib. Manusia harus berada pada tingkatan ini minimalnya, tidak boleh ada pada tingkatan pertama. Harus dia naik ke tingkatan kedua, dan itu minimal. Dan ini wajib. Tidak ada tawar-menawar di sini. Harus. Kapan dia tidak berada pada tingkatan ini, bahaya. Jelas? Baik. Tingkatan di atasnya, ada tingkatan lebih tinggi lagi di atasnya. Apa itu? Ridho. Meningkat dia menjadi hamba yang ridha, menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tingkatan hukumnya sunnah. Artinya, kalau seandainya ada seorang hamba tidak bisa sampai pada tingkatan ini, tidak berdosa. Tapi kalau dia mampu, luar biasa. Hamba itu luar biasa. Tapi kalau dia sudah berada pada tingkatan sabar, itu sudah luar biasa. Dan selamat dari dosa. Tetapi kalau dia bisa menanjak, terangkat ke atas, maka hamba itu lebih luar biasa lagi. Ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apa bedanya sabar dengan ridha? Bagaimana cara membedakannya ini? Hah? Bagaimana cara membedakan sabar dengan ridha? Ya, mungkin antum mau naik tingkatan ke atas tapi tidak tahu bagaimana ya caranya itu. Bagaimana caranya? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa perbedaannya, ya, kalau sabar ketika dia mendapatkan cobaan, misalnya takdir Allah berupa cobaan, maka cobaan yang menimpa dia itu masih ada perasaan tidak senang, ya. Tetapi ketidaksenangannya dia terhadap musibah yang menimpa dia tidak kemudian menjadikan dia berkeluh kesah, keluar ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah, tidak kemudian menyebabkan anggota tubuhnya beraksi, memukul-mukul tembok, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju. Sebab ada orang ketika dapat takdir yang tidak baik, wah, lisannya, wah, kenapa begini, kenapa Allah tidak adil, Allah begini, Allah begini, Allah begini, seterusnya kan. Ditambah lagi, pukul-pukul, enggak, saya tidak terima. Ya. Tetapi kalau dia sabar, memang musibah itu tidak enak bagi dia, enggak, dia senangi, tetapi tidak ada reaksi dari tubuhnya. Ditahan dirinya. Itulah namanya sabar. Sabar artinya apa? Habsun nafs, menahan diri. Memenjara anggota tubuh. Ditahan walaupun berat. Jelas? Baik, itu sabar. Tapi kalau ridha naik tingkatannya. Kalau ridha itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sama saja. Jadi anggota tubuh sudah tertahan, tapi tinggal bagaimana menyikapi musibah itu. Bagaimana perasaannya ketika dapat musibah? Kata beliau, sama saja antara dapat musibah dengan tidak. Seakan-akan tidak ada musibah. Tidak ada sedikit perasaan berat. Namanya ridho, ya, ridho. Ridho betul dengan ketetapan Allah. Paham? Iya, kalau yang pertama tadi contoh diberitakan kepadanya meninggal istri Anda. Kalau sabar, ya, ketika dapat berita meninggal istri Anda, kira-kira, ya, pasti ada perasaannya dulu tidak enak, kan? Musibah itu tidak enak bagi dia. Kenapa? Dalam hatinya. Tapi kemudian dia yakin, oh, ini harus saya sabar. Akhirnya apa? Akhirnya terucap dari lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang terucap. Sebab itulah orang yang sabar, ciri orang sabar langsung yang keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada reaksi dari tubuhnya. Dari mulutnya yang keluar adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya? Tapi orang yang ridha, ketika diberitakan seperti itu tidak ada perasaan yang mengganjal. Ridha dia dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya paham, ya, bisa dibedakan di sini, ya. Jadi letak perbedaannya adalah dalam menyikapi musibah itu, apa yang terdapat pada dadanya, di situ dia. Baik, ada tingkatan lebih tinggi daripada ridha, yaitu bersyukur. Kalau tadi ketika diberitahu istri Anda meninggal masih tersenyum dia. Kenapa? Ini kan takdir Allah sudah. Mau apa lagi? takdir Allah itu yang terbaik bagi dia. Tersenyum dia. Bukan berarti tersenyum senang dia dengan istrinya meninggal. Enggak. Artinya dia tersenyum dari situ karena ridhonya terhadap ketetapan Allah. Walaupun sebenarnya hatinya merintih, tapi di dan seterusnya begitu. Nah, kalau yang ini bersyukur meninggal istri Anda, alhamdulillah. Syukur kan? Iya atau tidak? Syukur itu. Ya, tinggal orang yang mengatakan alhamdulillah ini apa yang ada dalam hati Anda. Kan begitu? Ya. Untuk membedakan antara orang yang bahagia istrinya meninggal dengan orang yang sedih tapi bersyukur kepada Allah, kembali kepada hati orang yang mengucapkannya. Dia ucapkan alhamdulillah, apa yang Anda inginkan dengan kalimat alhamdulillah? Kalau dia mengatakan syukur, ya syukur. Bersyukur dia terhadap musibah yang menimpa dia. Itu tadi ya. Ketika diberitahu mobil Anda kebakaran atau mobil Anda masuk jurang, alhamdulillah. Syukur. Tingkatan tinggi ini. Ya. Baik. Semua rumah Anda habis semua terbakar. Apa kata dia? Alhamdulillah. Sambil senyum. Kalau orang yang rido tadi, dia tidak belum sanggup mengucapkan alhamdulillah, tapi masih tersenyum dia. Qadarallahu wa ma syaa fa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham ini? Empat tingkatan manusia ketika mendapatkan musibah. Yang pertama, marah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ridho. Yang keempat, bersyukur. Dan tingkatan syukur ini itulah tingkatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yakrahu. Nabi itu kebiasaannya ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi, ini kan musibah namanya, sesuatu yang tidak disenangi, yang tidak mengenakkan, yang terucap dari lisannya Nabi adalah alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji hanyalah milik Allah pada segala keadaan. Jadi Nabi tetap memuji Allah, saya tetap memuji Allah pada keadaan apapun, termasuk ketika mendapatkan perkara yang tidak mengenakkan. Ya alhamdulillahi ala kulli hal. Ini tingkatan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kok bisa bersyukur? Orang dapat musibah kok bersyukur? Ya. Biasanya orang dapat musibah itu biasanya orang bersyukur itu ketika dapat apa? Dapat nikmat kan? Iya atau tidak? Iya. Tapi kok bersyukur? Iya. Ikhwan fil din a'azzakumullah, seandainya manusia memahami hakikat musibah, pasti akan bersyukur. Kenapa? Sebab musibah itu hakikatnya adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nikmat itu. Musibah itu nikmat. Kenapa musibah merupakan nikmat? Banyak kebaikan di balik musibah. Yang tidak ada kebaikan ini kecuali pada musibah saja. Kebaikan ini hanya ada pada musibah. Kalau tidak ada musibah, hamba tidak akan dapat kebaikan besar ini. Nah, inilah nikmat. Ya, makanya Nabi bersyukur. Bahkan para ulama as-salaf, mereka sebagiannya menangis kalau mereka tidak dapat cobaan. Sebagiannya menangis mana? Kenapa? Ini pertanda Allah tidak ingin memberikan kebaikan kepada aku. Barakallahu fiik. Jadi, ikhwana fid din rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Ketika kita mendapatkan ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, takdir apapun yang menimpa kita di dunia ini, maka tingkatan yang paling minimalnya adalah bersabar. Harus kita berada pada posisi ini. Tidak boleh tidak. Dan siapa yang berada pada posisi ini, mampu dia bersabar, maka dia sudah berada pada kebaikan besar, luar biasa. Berada pada posisi ini saja itu sudah luar biasa hamba itu, apalagi dia bisa naik tingkatan di atasnya sedikit, luar biasa. Dan akan disebutkan nanti di sini, di kitab ini. Barakallahu. Ya, azan, azan. Ikhwanifiddin wal akhawati billah hafizakumullah. Jadi seseorang yang berada pada posisi sabar, ketika dia mendapatkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mengenakkan, maka sungguh dia telah berada di atas kebaikan besar. Apalagi berada pada posisi di atasnya lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri." Tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian Tidaklah seseorang diberikan sebuah nikmat, sebuah pemberian, sebuah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala khaira, yang lebih baik dan lebih luas daripada nikmat kesadaran. Kata Nabi, tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian, sebuah nikmat, sebuah karunia yang jauh lebih baik daripada dan lebih luas daripada nikmat sabar. Ketika seseorang diberikan nikmat ini oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah, tatkala mendapatkan takdir Allah, sabar dia, maka apa kata Nabi tadi? Itu merupakan nikmat yang lebih baik daripada nikmat yang ada. Itu sudah nikmat yang lebih baik, dan ini nikmat yang paling luas daripada nikmat-nikmat yang ada. Masya Allah. Ya, nanti kita sebutkan. Ya, ketika Nabi menyebutkan dia adalah nikmat yang lebih baik daripada seluruh nikmat yang ada, dia adalah nikmat yang lebih luas daripada seluruh nikmat yang ada. Kenapa? Sebab keutamaan di balik sabar ini luar biasa memang, mengalahkan nikmat yang lainnya. Baik. Al-Hasan atau Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan." Tidaklah seorang hamba diberikan satu nikmat oleh Allah. Tidaklah seorang hamba diberi satu nikmat oleh Allah, fantaza'aha minhu, kemudian nikmat itu dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah. Fa'aba makanahu sadra, kemudian Allah gantikan posisinya dengan nikmat sabar. Illa ma kana awadahu khairun mimman taza'ahu. Maka nikmat yang Allah gantikan itu jauh lebih baik daripada nikmat yang Allah ambil. Paham? Ketika seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa harta, diberi nikmat berupa harta misalnya, Allah ambil. Sebab harta itu milik Allah. Allah memberi seorang hamba, ya, Allah memberi sesuai kehendak Allah, dan Allah mengambil sesuai kehendak Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Allah memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Allah mau ambil, tidak ada yang bisa halangi. Ketika Allah memberi seorang hamba nikmat berupa harta, di mana banyak manusia menganggap itulah nikmat yang sebenarnya, kemudian Allah ambil. Ketika Allah ambil, Allah gantikan dengan apa? Sabar. Allah kasih dia kesabaran. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, kesabaran yang Allah berikan itu lebih baik daripada harta yang Allah ambil. Makanya orang yang sabar diberi kesabaran oleh Allah, itu luar biasa hamba itu. Sebab yang bersabar itu sedikit, bisa dihitung jari orang yang sabar itu. Maka ketika ada seorang hamba diberikan nikmat sabar oleh Allah, maka hamba itu telah mendapatkan nikmat, apa kata Nabi tadi, nikmat yang luas, nikmat yang lebih baik daripada segala nikmat yang ada. Ya, ada seorang hamba diberikan nikmat berupa apa? Berupa penglihatan. Dikasih penglihatan, dua mata yang sehat. Kemudian waliyadu billah, kita tidak meminta-minta, Allah ambil penglihatan itu. Dua-duanya diambil oleh Allah. Tapi setelah Allah ambil, Allah kasih dia nikmat sabar. Maka kesabaran dia itu lebih baik daripada dua matanya yang diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya benda atau orang yang dua kekasih yang dia cintai. Dua-duanya diambil oleh Allah. Setelah diambil, Allah gantikan dengan sabar pada dirinya. Allah kasih kesabaran, maka kesabaran yang Allah berikan itu jauh lebih baik daripada dua yang dia cinta yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Menunjukkan kepada kita kesabaran itu nikmat luar biasa. Cuma nikmat ini sangat jarang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar pernah mengatakan, Umar bin Khattab dari Umar bin Abdul Aziz ya, Umar pernah mengatakan, inna afdala aishin adraknahu bisabar. Sesungguhnya kehidupan yang paling indah yang pernah kami rasakan, masya Allah, kehidupan yang paling indah, yang paling nikmat, yang paling afdal, yang paling baik yang pernah kami rasakan di dunia ini adalah di saat kami diberikan nikmat sabar. Coba lihat Umar tidak pernah mengatakan kehidupan yang kami rasakan lebih indah ketika saya menjadi pejabat, ketika saya menjadi khalifah. Beliau jadi khalifah, beliau menjadi pemimpin. Tapi apa kata beliau? Kehidupan yang paling indah kami rasakan di dunia ini, yang pernah kami dapatkan dari Allah, adalah kehidupan yang dikaruniai dengan sifat sabar. Masya Allah. Ya, inilah timbangannya orang-orang soleh. Timbangannya orang-orang soleh seperti ini. Tidak pernah mereka menimbang kebaikan itu dengan dunia. Tidak ada. Ya. Kalau mungkin orang-orang yang tidak, perhatikanlah bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman selalu merasakan kebahagiaan itu dengan agama, dengan sabar, dengan ilmu, dengan sholat, dengan puasa. Tapi orang-orang yang tidak ada iman dalam hatinya, selalu timbangan kebaikan, timbangan kebahagiaan itu dengan dunia saja. Kalau ada dunia bahagia, kalau tidak ada tidak bahagia. Seandainya kita mungkin yang mengalami seperti Umar, kita pun akan berkata seperti itu. Cuma kita tidak diberi karunia sabar oleh Allah. Coba kita diberikan karunia sabar, kita akan merasakan nikmatnya hidup dengan kesabaran. Ya. Hidup di tempat tinggal yang sempit, kalau sabar, nikmat. Ya kan? Tapi kalau tidak sabar, dapat istri satu, tapi diberikan kesabaran, ya kan? Nikmat juga. Ya, yang jelas ikhwani fiddin azzakumullah, beliau menyebutkan kepada kita bahwa kehidupan yang paling indah yang kami rasakan, kata Umar, adalah kehidupan yang diwarnai dengan kesalahan. Kemudian kata beliau, lau kana sabru indar rijal lakana karima. Seandainya kesabaran itu ada pada seseorang, ada pada seorang laki-laki, rijal. Seandainya kesabaran itu ada pada seorang laki-laki. Sebab laki-laki itu dituntut untuk banyak bersabar daripada wanita. Iya kan? Laki-laki itu harus banyak sabar menghadapi istrinya. Ya kalau istrinya suruh sabar juga menghadapi suami. Tetapi suami lebih harus sabar terhadap istri. Kenapa? Sebab istri itu memang asalnya bengkok. Kalau laki-laki asalnya pemimpin, sehingga dia seringnya lurus. Tapi kalau perempuan asalnya memang sudah bengkok, sehingga menghadapi yang bengkok ini butuh usaha. Makanya Umar mengatakan, seandainya kesabaran itu ada pada seorang laki-laki, maka dia adalah laki-laki yang mulia. Dia adalah laki-laki yang karim, yang mulia sekali. Dia orang yang mulia itu laki-laki. Masya Allah. Baik. Ya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri ini yang saya sebutkan ini, orang-orang mulia semua ini. Subhanallah, Rasulullah. Manusia yang termulia, manusia yang terbaik, yang diberikan karunia kesabaran oleh Allah sehingga dia mampu mengungkapkan kepada kita bagaimana itu sabar. Ya, kita mungkin tidak merasakan. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan nikmat ini. Tapi perhatikan orang yang sudah dapat nikmat ini, perhatikan bagaimana mereka mengungkapkan sabar itu. Nabi tadi, apa kata Nabi tadi? Hah? Tidak ada nikmat yang lebih baik, lebih luas daripada sabar. Kalau kita mendengar seperti ini, harus kita berusaha. Ini lebih baik ini sudah. Umar tadi mengatakan, Umar bin Abdul Aziz, seandainya ada nikmat yang diberikan kepada seorang kemudian dicabut, sehebat apapun nikmat itu, dicabut oleh Allah, kemudian Allah ganti nikmat sabar, maka sabar itu lebih baik. Bagaimanapun hebatnya itu nikmat, sabar tetap lebih baik. Ini orang yang sudah merasakan ini, ya. Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa sabarnya. Umar bin Khattab juga demikian, merasakan bagaimana melalui hari-hari di dunia ini dengan sabar, indah sekali. Ya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, termasuk imam as-sabirin, imamnya ulama yang sabar. Kesabaran beliau luar biasa. Apalagi waktu itu beliau menghadapi seorang penguasa yang jahat. Sabarnya luar biasa. Penguasa yang jahat. Iya. Yaitu siapa? Hajjaj bin Yusuf. Baik. Hajjaj bin Yusuf. Baik. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah salah satu perbendaharaan dari sekian banyak perbendaharaan surga. Perbendaharaan surga banyak. Ya. Banyak sekali perbendaharaan surga itu. Ya, termasuk perbendaharaan surga itu dzikir la haula wala quwata illa billah. Banyak membaca dzikir ini itu perbendaharaan surga itu. Nah, termasuk perbendaharaan surga kata Al-Hasan Al-Basri adalah as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah salah satu perbendaharaan dari sekian banyak perbendaharaan surga. Kata beliau, la yu'tihi Allahu illa li 'abdin karimin 'indahu. Allah tidak memberikan kesabaran ini kecuali kepada hamba yang mulia di sisinya. Allah tidak memberikan nikmat ini kecuali Allah beri kepada hamba yang mulia di sisi Allah. Seperti tadi kata Umar, ya, siapa yang terdapat padanya nikmat sabar ini, maka dia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Dan Allah ketika memberikan kesabaran kepada seorang hamba, berarti Allah menginginkan kemuliaan pada hamba itu. Luar biasa. Khawla fid din rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu dalam Al-Quran, ya, begitu besarnya nikmat ini, sampai-sampai Allah mengingatkan nikmat ini dalam Al-Quran entah berapa ayat, banyak sekali, diulang-ulang ayatnya oleh Allah. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan, beliau berkata, wajadtu anna Allah dzakara as-sabra fil Qur'an fi 90 mawdi'a. Aku mendapatkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang sabar ini itu pada 70 kali tempat. 70 kali Allah sebutkan ini sabar dalam Al-Quran. Coba. Apakah dalam bentuk perintah atau bentuk pahala, bentuk anjuran, dan seterusnya. Yang jelas dia, kata Imam Ahmad, aku mendapati dalam Al-Quran tentang sabar ini ada 70 tempat dalam Al-Quran. Bukan 70 ya, 90. Ya, 90 tempat dalam Al-Quran. Masya Allah. Baik. Ikhwana fi din azzakumullah, Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tidak ada sebuah nikmat yang diberikan kepada seorang hamba yang lebih baik daripada nikmat sabar. Kenapa lebih baik daripada nikmat yang lain? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan. Beliau jelaskan dalam Fathul Bari ketika beliau mensyarah hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa anna as-sabra afdalu ma yu'tahu al-mar'u. Kesabaran itu adalah nikmat yang lebih afdal, lebih baik yang diberikan kepada seorang hamba. Kenapa? Likaul jazai alaihi ghairu muqaddar wa la mahdud. Pertama, karena pahala yang Allah berikan kepada orang yang sabar itu tidak terbatas pahalanya. Pahala yang Allah berikan kepada orang yang sabar itu tidak terbatas. Apa makna yang tidak terbatas? Tidak ada hitungannya. Tidak ada yang bisa menghitung. Tidak ada yang bisa menakar. Tidak ada yang bisa memperkirakan. Begitu besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang yang sabar, perhatikan, innama, hanya, tidak yang lain. Hanya orang-orang yang sabar saja yang akan diberikan pahala oleh Allah di hari kiamat tanpa hisab, tanpa batas, tanpa hitungan. Hanya orang yang sabar. Semua amalan ikhwas kalian itu dibalas oleh Allah, diberi pahala oleh Allah, tapi terkadang amalan itu ditentukan nilainya. Ini amalannya nilainya sekian. Seperti yang pernah saya sebutkan, ketika memberi salam berapa nilainya? 10, ada nilai kan? Ada nilai yang bisa dihitung. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Bisa dihitung pahalanya. Walaupun seorang hamba tidak boleh meremehkan ini. Sebab 10 itu tidak sama di dunia 10-nya di akhirat. Paham? Jangan kemudian mengatakan 10 jin. Tidak. 10 itu kalau di alam kubur itu luar biasa berharganya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, ya, la rak'atan ila hada ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. 2 rakaat salat sunnah bagi penghuni kuburan ini itu lebih dia suka daripada dunia kalian. Seandainya diberi pilihan oleh Allah, mau apa kamu? Mau dunia, mau jadi presiden atau mau salat sunnah 2 rakaat, apa yang dia pilih? Saya tidak butuh presiden. Saya tidak butuh mobil. Apa yang saya butuhkan? Salat sunnah 2 rakaat, berikan saja. Walaupun 2 rakaat saja. Masyaallah. Berharga sekali itu. 10 itu berharga di hari kiamat. 10. Subhanallah. Ya, amalan sekecil apapun itu nilainya, pahalanya sangat kita butuhkan di hari kiamat. Bukankah ada orang masuk surga gara-gara menyingkirkan gangguan di jalan? Itu yang menyebabkan dia masuk surga. Bukankah ada orang masuk surga gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing? Jangan meremehkan 10. Tetapi ikhwani fiddin azzakumullah, kesabaran, pahala yang Allah berikan bukan 10, bukan 20, bukan 30, bukan 40, berapa? Wallahu a'lam. Yang jelas tidak ada yang bisa menghitung. Tidak ada yang bisa menghitung nilainya, saking banyaknya. Orang yang membaca Al-Quran ditahdid pahalanya oleh Rasulullah. Satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat 10. Maksud satu huruf dapat 10. Dapat dua huruf dapat 20. Jelas, ada hitungannya. Dan sekali lagi, jangan diremehkan ini 10 ini. Faham ya? Subhanallah. Sebab ketika Anda melakukan sebuah amalan, dengan amalan 10 tadi, dengan balasan 10, Allah masukkan Anda ke dalam syurga, maka tempat Anda dalam syurga, tempat Anda dalam syurga itu seluas cambuk. Ketika Allah masukkan Anda ke dalam syurga, maka tempat Anda dalam syurga, kaplingan Anda, tanah Anda di syurga seluas cambuk. Berapa luasnya cambuk? Berapa luasnya cambuk? Berapa luas itu? 1 meter sudah luas. Apa kata Nabi? La mawdi'u sawti ahadikum fil jannah. Tempat Anda di syurga seluas cambuk itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah. Barakallahu fiik. Nah, ini yang ikhwah sekalian. Orang yang membaca Al-Quran itu ada nilai, ada pahala, jelas. Tapi orang yang sabar, apakah ada yang bisa menghitung? Tidak ada. Tidak ada. Subhanallah. Inilah yang Nabi sebutkan tadi. Tidak ada nikmat yang lebih baik daripada sabar. Dan dia adalah nikmat yang terluas. Kenapa? Pahalanya luas. Dan pahala ini hanya didapatkan ketika Anda sabar. Kapan Anda tidak sabar, luput pahala ini, rugi Anda. Walaupun Anda bisa mendapatkan pahala lewat sholat, lewat bersedekah, tetapi pahala yang luar biasa ada ketika Anda bersabar. Di sini sudah pahalanya. Makanya ketika Anda dapat takdir Allah, manfaatkan ini untuk dapat pahala ini. Kalau Anda tidak sabar, luput. Anda dapat musibah, sabar. Kalau Anda tidak sabar, lepas ini pahala besar. Lepas. Apalagi kalau Anda justru berada pada tingkatan rendah tadi, marah, berkeluh kesah, tidak dapat pahala, justru dapat dosa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba lihat, Nabi pernah menggambarkan ikhwas kalian bagaimana besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang sabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahlul afiyati fid dunya hina yu'ta ahlul bala'i thawaba. Yawaddu ahlul afiyah fid dunya. Orang yang hidup di dunia yang mendapatkan nikmat yang selalu sejahtera hidupnya, cara mendapatkan cobaan jarang. Di hari kiamat, ya, ketika dia hidup di dunia, hidupnya sejahtera, afiat, sehat, selalu sehat, jarang sakit, kalaupun sakit. Ya kenapa? Banyak biayanya berobat. Ya, makanannya makanan-makanan bergizi. Ya kan? Masya Allah. Berbeda dengan keadaan sebagian orang, sedikit-sedikit sakit. Kenapa? Bukan makanan bergizi. Kata orang, makanan teh gigi. Jadi teh gigi saja, bukan makanan bergizi. Iya. Nah, perhatikan ikhwas kalian, ini tadi orang yang hidup di dunia, enak hidupnya. jarang mendapatkan cobaan, bukan berarti harus diminta cobaan itu, ya enggak. Ketika orang yang hidupnya di dunia sengsara, selalu dapat musibah dari Allah tapi sabar, ketika Allah berikan pahalanya di akhirat, diberi pahalanya, sudah waktunya sudah memanen pahala ini. Ini orang ketika hidup di dunia ahlul bala, selalu mendapatkan bala dari Allah. Sedikit sakit, sembuh dia, keluarganya lagi, sembuh dia, anaknya lagi, selesai anaknya, hartanya lagi diuji oleh Allah, selesai hartanya, dan seterusnya, tidak berhenti itu cobaan. Tapi semuanya dihadapi dengan sabar, bahkan mungkin dia ridha, bahkan mungkin dia bersyukur. Yang jelas, ahlul bala ini di hari kiamat diberi balasan. Ini pahala, kasih. Berapa pahalanya? Hah? Tidak terhitung, dikasih oleh Allah. Ketika diberi oleh Allah pahala, dilihat oleh di hari kiamat ini kejadiannya, dilihat oleh orang yang sejahtera hidupnya. Apa kata dia? Dia berkata, ya Allah, mau sekali saya, ya Allah, mau sekali saya seperti itu. Sampai dia berkata, ya Allah, lau anna juludi qurriba bil maqariba minna. Ya Allah, seandainya ketika saya hidup di dunia, saya juga diberi bala. Apa balanya? Seandainya engkau uji saya dengan musibah, semua badan saya, kulit saya ini dicincang-cincang dengan gunting-gunting api, saya mau. Saya siap. Dan saya akan sabar. Coba lihat, subhanallah. Law anna juludi qurribat bimaqarida min nar. Seandainya semua kulitku itu dirobek-robek, digunting-gunting, bukan dengan gunting biasa, tapi gunting dari api yang panas. Digunting plus panas. Kira-kira bagaimana? Kalau ada orang dapat cobaan seperti itu, luar biasa itu. Cobaan dari Allah seperti itu. Satu kulit lagi. Tapi apa kata dia? Ketika dia melihat itu pahala, apa kata dia? Sampai dia ingin sekali, ya waddu kata dia, ya waddu mau sekali dia. Dikembalikan ke dunia, kemudian rela semua kulitnya digunting dengan api, gunting api, dia akan sabar menghadapi itu untuk mendapatkan pahala itu. Subhanallah. Luar biasa. Nah kita, baru dapat sedikit cobaan, luar biasa keluhannya. Ya. Coba seandainya kita lihat itu pahala, saya yakin tidak ada yang mengeluh. Saya yakin pasti dia mengatakan, tambah ya Allah, tambah lagi. Disitulah ulama menangis. Disitulah ulama menangis. Kau sekalian, ya Allah, mungkin saya tidak disayang sama Allah. Kenapa saya tidak dapat percobaan ini? Kenapa hidup saya selalu enak, selalu begini? Makanya ikhlas kalian, kalau ada orang enak terus hidupnya, tetapi dia adalah ahlul maksiat, hati-hati itu orang. Kalau ada orang bertakwa hidupnya, tapi selalu dapat cobaan, berbahagia itu orang. Luar biasa itu orang. Itu orang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu ta'ala. Dilihat, Masya Allah, itu orang rajin sholat, rajin ta'lim, pengamalan sunnah, ibadahnya luar biasa. Tapi kok selalu sakit dia? Selalu sedikit cobaan lagi, sedikit cobaan lagi. Masya Allah. Itu orang, kalau dia sabar, itu luar biasa hidupnya ini. Ya, seperti Nabi Ayyub. Satu badan itu. Satu badan itu Allah uji satu badan. Untuk apa? Untuk membesarkan pahalanya di hari kiamat. Nah ini yang ikhlas kalian ya. Hebatnya orang sabar diberi pahala oleh Allah tanpa batas. Luar biasa. Yang mana ini tidak ada pada? Tidak ada ini pada yang lain. Ya, tidak ada. Baik, makanya kalau antum dapat cobaan apapun, sabarlah. Kalau antum tidak sabar, antum lepaskan ini pahala besar, yang mana orang yang sejahtera hidupnya saja mau kembali ke dunia untuk diuji. Paham? Baru dicuri sedikit anunya, aduh. Ya kan begitu. Seperti itulah imannya kita. Pusing sudah. Tapi kalau kita kembalikan, ini kan dari Allah. Allah mau ambil, ya terserah Allah. Allah ambil untuk apa? Untuk Allah berikan saya pahala. Sudah. Apalagi kalau dia sabar dan dia baca doanya, oh luar biasa. Dapat pahala, dapat ganti nanti. Ya kan? Kalau orang sabar dan dia mengikuti aturan Rasulullah, aturan Nabi, apa yang dilakukan ketika dapat musibah, di samping sabar apa yang dilakukan, oh luar biasa, sudah dapat pahala, Allah akan ganti yang lebih baik. Itulah indahnya. Ya? Makanya tadi saya mengatakan, ya, orang ketika dapat musibah bisa bersyukur. Kapan bisa bersyukur? Kalau dia paham ini, ternyata musibah itu nikmat. Sebab ini pahala hanya ada ketika dapat musibah. Kalau orang tidak bisa sabar kalau tidak dapat musibah, kan? Nanti sabar, nanti orang bisa sabar itu bisa dilakukan ketika dipukul kita. Kalau antum tidak dipukul, apa yang mau disabari? Tapi coba ketika antum dipukul, pak. Nah, disitulah bisa lahir amalan sabar. Hah? Tapi kan tidak bisa bersabar. Iya, tidak bisa bersabar. Bisa sabar? Antum duduk-duduk saja, tiba-tiba pek, dipukul antum tanpa salah. Apa yang antum lakukan? Antum, apakah antum mengatakan alhamdulillah? Kalau antum bisa seperti itu luar biasa, kan? Apalagi ridha, wah luar biasa. Apalagi sabar, itu sudah luar biasa. Tapi yang ada adalah sabar, bukan sabar, sabar. Ya, tidak sanggup kita. Ya, barakallahu fiik. Nah, namun ya, disitulah pahalanya itu. Makanya pahalanya besar, sebab sabar itu berat. Bukankah pahala itu tergantung tingkat kesulitan? Al-ajru ala qadril masyakkah, kaidahnya. Pahala dari Allah besarnya tergantung tingkat kesulitan. Semakin sulit, semakin besar itu pahala. Masya Allah. Sabar itu sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Mudah, mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Ustaz bisa mengatakan sabar, sabar, tapi belum tentu ustaznya sabar. Iya kan? Syekh bisa mengatakan sabar, belum tentu syekhnya sabar. Tapi siapa yang sabar, maka dia adalah orang yang diinginkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus, tidak boleh tidak. Ya. Barakallahu. Berikutnya. Nah, ini baru satu. Ini luar biasa sudah ini. Sudah ini. Cukup ini. Dapat pahala besar. Ini sudah luar biasa. Ya. Taib. Ikhwan fiddin. Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Wasbir. Sabarlah. Sabarlah kata Allah. Allah suruh kita sabar. Kenapa? Innallaha ma'a sabir. Ini ayat pamungkas. Semua orang hafal ini. Wasbir innallaha ma'a sabirin. Bersabarlah. Sebab Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Allah bersama dengan orang yang bersama. Enak sekali didengar. Allah bersama orang sabar. Apa maksudnya bersama di sini? Allah bersama orang yang sabar. Apa maksudnya? Baik. Ini sering dibahas dalam pembahasan akidah juga. Ya, ini pembahasan ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan Allah. Ma'iyah ada dua kan? Ma'iyatun amma wa ma'iyatun khassa. Kebersamaan Allah secara umum dan kebersamaan Allah secara khusus. Di sini yang dimaksud yang mana? Kebersamaan khusus. Allah bersama dengan orang yang sabar dengan kebersamaan khusus. Apa maknanya kebersamaan khusus? Maknanya adalah an-nasru wat-ta'in. Ketika Allah bersama dengan kebersamaan khusus, itu artinya Allah akan memberikan pertolongan kepada dia dan mengokohkan dia, menguatkan dia di dunia ini. Jadi orang yang sabar itu bersama dengan Allah. Apa maknanya bersama dengan Allah? Bukan maknanya Allah jasadnya bersama dia, enggak. Tapi maknanya adalah Allah selalu memberikan pertolongan kepada hamba itu kalau dia sabar. Dan Allah selalu menguatkan dia, menguatkan imannya. Ya, maka tidak heran kalau Umar mengatakan kehidupan yang indah kami rasakan adalah sabar. Kenapa? Setiap kami sabar selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan. Semakin sempit kehidupan, semakin sabar, semakin dekat pertolongan. Kan begitu kan? Ya, inna nasra ma'as sabri, kata Nabi. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama dengan sabar. Artinya semakin sabar, semakin dekat pertolongan Allah. Iya. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah cinta kepada orang yang sabar. Allah cinta kepada orang yang sabar. Antum mau dicintai oleh Allah? Mau? Di mulut saja mau, tapi pengamalannya belum tentu, ya kan? Tapi semua kita berharap dicintai oleh Allah. Nah, kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, ini sudah ayatnya. Bagaimana caranya? Sabar. Dapat musibah, sabar. Dapat ketentuan takdir Allah yang tidak enak, sabar di sini. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Iya, luar biasa itu kalau Allah dicintai. Kalau Allah mencintai seorang hamba, luar biasa. Iya, salah satu kehebatan kalau orang sudah dicintai oleh Allah, ya, itu kata Nabi, yuwaffaqu lahu amalan shaliha baina yaday ajalihi. Itu hamba di akhir ajalnya, di akhir hidupnya, di ajalnya, di akhir ajal, itu akan diberi taufik oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Itu kalau sudah dicintai oleh Allah. Di akhir hidupnya dibimbing oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Dan ditutup hidupnya dengan amal soleh. Amal soleh. Husnul khatimah. Untuk meraih cinta Allah, jalannya adalah bersabar pada semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Hah? Ini sudah luar biasa saya sebutkan ayat-ayat ini. Makanya ini merupakan nikmat besar memang. Pahala besar. Allah selalu tolong di dunia. Apa? Luar biasa. Ya? Luar biasa kalau selalu dapat pertolongan di dunia dengan kesabaran kita. Dicintai oleh Allah. Kalau orang dicintai oleh Allah, luar biasa. Allah panggil Jibril. Ya Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Kata Allah, Jibril, Allah telah cinta kepada fulan, cintai dia. Maka Jibril pun mencintai hamba itu. Luar biasa. Hidup di dunia dicintai oleh malaikat. Dicintai oleh Allah. Jibril memanggil seluruh malaikat. Seluruh penduduk langit, semua. Allah telah cinta kepada fulan, kalian semua cintai dia. Maka seluruh malaikat mencintai si fulan. Luar biasa. Makanya Umar mengatakan, indahnya hidup di atas kesabaran. Kenapa? Malaikat cinta, Allah cinta, Allah tolong, Allah kasih pahala. Masya Allah. Ya. Ikhwan fi din rahimahillahu wa iyyakum. Banyak sekali. Banyak sekali la ilaha. Banyak sekali ayat ya. Itu tadi kata siapa? Kata Imam Ahmad, ada 90 tempat dalam Al-Qur'an tentang sabar. Ini kalau mau diulas luar biasa. Sudah berapa ayat saya sebutkan? Hah? Baru berapa ayat? Yang pertama diberi pahala. Yang kedua, ditolong oleh Allah di dunia. Dikuatkan oleh Allah di dunia, dikokohkan oleh Allah di dunia hidup. Yang ketiga, dicintai oleh Allah di dunia dan di akhir. Tiga ini ayat, tiga ini saja sudah luar biasa. Ini amalan, ini keutamaan ada tidak pada amalan lain? Mungkin yang kedua, yang ketiga ada, tapi yang pertama tidak ada. Pahala itu. Luar biasa. Ikhwana fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaituhumul yawma bima sabaru innahum humul faizun." Luar biasa. Kata Allah, "Inni jazaituhumul yawm." Sesungguhnya saya, kata Allah, saya. Inni sesungguhnya saya Allah. Kuatkan dengan huruf taukid. Ini sesungguhnya saya jazaituhum akan memberikan balasan kepada mereka pada hari itu. Hari apa? Hari kiamat. Allah yang langsung mengumumkan ini. Sesungguhnya saya, kata Allah, akan memberikan balasan kepada mereka pada hari ini. Hari pembalasan. Hari di mana tidak berguna penyesalan. Hari ini sudah. Aku akan memberikan balasan kepada mereka disebabkan karena sabarnya mereka. Ini balasan. Saya akan berikan kepada mereka, khusus kepada mereka yang sabar. Pada hari ini sudah. Yang selama ini menderita hidupnya di dunia dan sabar, di hari ini kata Allah, saya akan membalas kesabaran mereka. Saya akan balas sudah hari ini. Bima sabaru, disebabkan karena sabarnya mereka. Kemudian kata Allah, innahum humul faizun. Sesungguhnya mereka-mereka inilah al-faizun. Ini sudah mereka ini al-faizun. Apa al-faizun? Apa arti al-faiz? Pemenang. Inilah orang-orang yang menang. Ya. Ini sudah pemenang luar biasa. Faiz. Orang yang beruntung. Orang yang betul-betul menang. Ya. Ada orang mengira yang menang itu kalau juara satu olimpiade matematika, juara satu dan seterusnya, juara satu main bola, juara satu karate, juara satu tinju, dianggap itu sudah pemenang itu, padahal dia orang kalah itu. Juara satu tinju itu orang paling menderita hidupnya di akhirat itu, karena dia tinju mukanya orang. Ya kan? Apalagi juara satu kontes kecantikan, naudzubillah. Dia tidak sadar dia bakar dirinya dengan api neraka itu. Juara satu kontes kecantikan, naudzubillah. Indahnya ilmu agama. Coba kalau kita tidak pahamkan ilmu agama, orang akan berlomba-lomba. Hah? Juara satu catur, juara satu domino. Ya, ikhwan fi din, perhatikan ini, inilah juara yang sebenarnya pada hari kiamat. Ini sudah juaranya. Perhatikan ayatnya, apa kata Allah? Innahum, mereka-mereka ini, siapa mereka yang dimaksud? Yang sabar ini ya, yang mau diberikan pahala oleh Allah, mereka-mereka ini, innahum humul faizun. Perhatikan ayat, perhatikan ayat. Innahum baru hum. Innahum humul baru faizun. Kalau kita berbicara tentang susunan kalimat, boleh saja kita mengatakan innahum faizun, boleh. Itu benar. Ya? Benar itu. Innahum faizun. Ya, humnya sebagai isim inna, faizun sebagai khabarnya inna. Dalam ilmu nahwu. Ya? Dalam tata bahasa Arab ya, seperti itu susulannya. Innahum faizun. Sesungguhnya mereka itu adalah pemenang dan beruntung. Tetapi kenapa Allah menyelipkan di tengahnya hum, domir hum, innahum baru humul? Kenapa? Ini ada faedahnya, ada maksud dan tujuan Allah menyebutkan, meletakkan domir hum di tengah-tengahnya. Paham? Ini namanya domirul fasl namanya. Ini ada dalam pembahasan balagho ya, yang belajar balagho, ada namanya dhamir al-fasl. Dhamir yang Allah letakkan sebagai pemisah antara isim dengan khabar. Itu banyak dalam Al-Quran. Apa tujuannya? Itu tujuannya apa itu dhamir al-fasl? Yufidul hasr, untuk memberikan pembatasan. Jadi untuk membatasi sesuatu, maka dikasih hum, terbatas. Artinya apa kalau kita terjemahkan ayat? Sesungguhnya mereka-mereka ini saja yang beruntung, yang lain tidak. Inilah yang beruntung, yang lain tidak. Paham? Membatasi namanya. Seakan-akan tidak ada orang yang beruntung kecuali yang sabar tadi, yang mau diberi pahala oleh Allah. Paham? Luar biasa. Jadi seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa tidak ada yang beruntung dari kalangan manusia kecuali ini. Yang lainnya tidak beruntung, tidak menang. Walaupun di dunia banyak pialanya, tetapi kapan dia tidak sabar menghadapi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tidak sabar dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya, itu orang walaupun banyak pialanya bukan pemenang di akhirat. Tapi orang yang menang di akhirat adalah orang yang sabar di dunia. Subhanallah. Innahum humul faizun. Itulah hakikat orang yang beruntung, ikhwas kalian. Keberuntungan yang sebenarnya, kemenangan yang sebenarnya, ketika seorang hamba dibahagiakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Apa balasan yang Allah berikan? Oh, luar biasa. Mulai dari sebelum meninggal, masuk di alam kubur, dibangkitkan dari kubur. Ini sabarnya semua yang membuat dia bahagia. Puncaknya adalah syurga. Itu puncaknya. Sebab persinggahan terakhir kita cuma dua, neraka atau syurga, itu saja, tidak ada yang lain. Neraka atau syurga, dan kita tidak tahu kemana kita akan masuk, tidak ada yang tahu. Ya. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Maka untuk masuk ke dalam syurga, kuncinya adalah sabar. Itu kuncinya, sabar. Ketika ada seorang wanita, dia sakit, dapat musibah kan? Takdir Allah menimpa dia. Apa sakitnya? Sakit ayan. Seorang wanita sakit. Ada obatnya tidak sakit ayan itu? Apa nama epilepsi juga ya namanya? Ada obatnya itu? Kayaknya tidak ada ya. Begitu saja. Kadang dengan sebab itu orang meninggal. penyakitnya. Nah ini wanita menderita penyakit epilepsi, diberi cobaan oleh Allah. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyashfiyani, doakanlah saya. Mintalah doa kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Nabi beri pilihan. In syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullaha ayyashfiyani. Jika kamu mau, saya doakan. Jika kamu mau sabar, sabar dengan penyakitmu, untukmu surga. Nah sudah Nabi bilang, laka al-jannah, untuk kamu berhak surga. Sudah, berhak kamu. Tapi kalau kamu mau didoakan sembuh, saya akan doakan. Dikasih pilihan ya. Mau mana? Saya doakan sembuh, saya lakukan. Insya Allah sembuhkan. Sembuhkan dengan doa saya. Tetapi kalau kamu mau sabar dengan penyakitmu, berhak kamu sudah dapat surga. Apa kata sang wanita? Saya memilih surga. Biarlah. Tidak apa-apa. Saya akan sabar dengan penyakit ini, sebab surga lebih berharga daripada kesembuhan. Belum tentu ketika sembuh bisa istiqomah. Terkadang ada seorang hamba diuji lebih baik daripada dapat nikmat. Kan begitu. Ada orang lebih dekat kepada Allah kalau diuji. Lebih khusyuk, lebih merendah diri, lebih fokus ibadah, lebih tenang hidupnya ketika dapat cobaan daripada dapat harta. Kan begitu kan? Lebih dekat dia kepada Allah kalau dia dapat musibah. Lebih bisa menetes air matanya daripada dapat bergelimang harta. Itu nikmat itu. Ya. Makanya ulama mengatakan, saya bisa menangis karena takut kepada Allah, lebih saya suka daripada berinfak 1000 dinar. Nikmat itu. Kadang ada orang ketika dapat musibah, dia masya Allah, luar biasa, bagus hidupnya ketimbang dapat nikmat. Ya, walaupun ya orang yang dapat nikmat juga, ya ada juga masya Allah, seperti Utsman bin Affan, kaya luar biasa, tapi masya Allah lebih baik daripada orang miskin. Tapi keadaan manusia berbeda-beda. Baik. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Nah, wanita tadi mengatakan, saya pilih surga saja. Kenapa? Ya. Itulah tadi menunjukkan bahwa kesabaran itu jalan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika penduduk surga masuk, sudah masuk ke dalam, ya, dan sabar itu yang mengantar dia ke surga. Sabar. Ketika dia masuk, datanglah malaikat memberi ucapan selamat. Malaikat datang, ya, yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk menemui mereka dari semua pintu. Ditemui oleh malaikat. Apa kata malaikat? Salamun alaikum. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Keselamatan atas kalian sudah, masya Allah. Tidak ada lagi selamat sudah. Tidak ada sudah selamat. Kalau di dunia kan tidak bisa, tidak ada yang menjamin selamat. Ini sudah selamat, sudah masuk. Kalau belum masuk surga, tidak aman, belum aman. Makanya Imam Ahmad pernah mengatakan, ya, kamu ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad, kamu sudah istirahat, sudah istirahat sudah kamu. Apa kata Imam Ahmad? Nanti saya istirahat kalau kakiku sudah masuk satu di surga. Baru istirahat orang. Selama belum masuk ke surga itu kaki, tidak ada yang selamat. Tidak ada yang merasa aman. Apalagi masih di dunia ya. Oh. Fitnah luar biasa. Apa kata malaikat? Salamun alaikum, sudah selamat sudah atas kalian. Bima sabartum. Apa kata malaikat? Disebabkan karena kesabaran kalian di dunia. Coba lihat. Langsung diingat kalau malaikat. Sebabnya apa? Kalian dapat selamat ini. Sebabnya karena kesabaran kalian di dunia. Fani'ma uqbad dar. Dan ini adalah tempat-tempat yang paling nikmat. Tempat tinggal yang paling nikmat untuk kalian karena sabarnya kalian. Barakallahu. Ya, maka Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Penulis di sini membawakan bab ini mengingatkan kepada kita agar bersabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ingat beliau sengaja menyebutkan sabar menghadapi takdir Allah karena sabar itu ada tiga ya. Yang pertama bersabar menghadapi perintah Allah. Sabar melaksanakan perintah Allah. Ketika di malam hari orang semua tertidur, masih ngantuk, sudah azan subuh. Harus apa? Harus bangun. Yang dibutuhkan apa di sini? Sabar melawan ngantuk. Nah ini perlu ya. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah Allah. Disuruh puasa. Kalau tidak sabar, tidak bisa puasa itu. Ya kan? Kenapa? Sebab harus meninggalkan yang enak. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan sama istri. Kalau tidak sabar, tidak bisa dilaksanakan perintah Allah. Jadi sabar yang pertama, sabar melaksanakan perintah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Kalau tidak sabar orang, tidak bisa dia tinggalkan maksiat. Ya? Baik. Rokok, seperti rokok yang sering kita sebut. Maksiat atau tidak? Maksiat. Kalau tidak sabar dia tidak bisa ditinggalkan rokoknya. Tidak bisa kan? Nah disinilah perlunya sabar. Sabar. Walaupun berat, sabar. Ya kan? Sabar meninggalkan dosa. Ada orang kebiasaannya minum khamr. Kebiasaannya narkoba. Ya kan? Kebiasaannya main perempuan dan seterusnya wajahadubillah. Disuruh sabar. Tinggalkan semua. Walaupun itu tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kalau tidak sabar dia tidak bisa tinggalkan itu. Yang ketiga, sabar menghadapi semua takdir Allah khususnya berkaitan dengan musibah. Ada tiga ya, sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menghadapi semua ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga-tiganya harus ada pada diri seorang muslim. Siapa yang mampu pada tiga ini dapat keutamaan-keutamaan tadi. Jelas? Barakallahu fikum. Cuma penulis di sini taib sengaja dibawakan jenis yang ketiga ya, bab disebutkan yang ketiga ini sebab ini ada kaitannya dengan tauhid. Dan banyak manusia ketika dapat musibah ternyata tidak sabar padahal harus sabar. Kalau tidak berdosa dan luput paham, pala maka belum ingatkan ini kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Baik. Bagaimana sabar yang benar? Apakah pas dapat musibah langsung sabar? Jika pertama dapat musibah kita belum bersabar, tapi lama-lama bersabar dan menerima takdir, apakah itu juga dapat keutamaan? Baik. Sabar yang benar, sabar yang benar adalah sabar pada awal musibah. Adapun sabar setelah musibah berjalan beberapa hari baru sabar, itu tidak diperhitungkan. Jadi sabar yang dinilai oleh Allah, yang dihitung oleh Allah adalah sabar pada awal dapat musibah. Faham? Makanya Nabi SAW ketika melihat ada seorang ibu menangis di kuburan, kenapa baru saja meninggal anaknya, Nabi nasihati, ittaqillaha wasbur, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Apa kata wanita? Ilaika anni, pergi kamu. Disuruh sabar oleh Nabi, apa kata dia? Ilaika anni, menjauh kamu dari hadapanku. Sabar atau tidak itu namanya? Oh, asli moro-moro itu. Tidak sabar itu. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia tidak tahu itu Nabi. Dia tidak kenal. Makanya dia bilang berani seperti, pergi kamu. Fa innaka lam tusib bi musibati. Karena kamu itu tidak merasakan musibah saya. Coba kamu yang mengalami, enak saja bilang sabar. Coba kamu yang kehilangan anakmu, ya kan? Nah, tapi kan disuruh sabar oleh Nabi. Hanya Nabi pergi. Nabi tidak ladeni, karena Nabi tahu ini ibu lagi error ya, pergi. Ya diberitahu itu ibu, bu, itu tadi Rasulullah itu. Buru-burulah dia mendatangi rumah Nabi dan minta maaf. Ya Rasulullah, minta maaf. Saya tadi tidak tahu itu kamu ya Rasul. Apa kata Nabi? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah pada saat benturan pertama. Itu. Jadi begitu dikabarkan, hah? Motor Anda di luar dicuri. Langsung apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Atau alhamdulillah. Kalau gitu ya, itu sabar pertama. Tapi kalau motor ada dicuri, siapakah tukang parkir itu? Tidak bertanggung jawab itu tukang parkir. Ya, tidak sabar namanya. Hanya tukang parkir, gara-gara kau itu, gara-gara kau. Gara-gara tukang parkir lagi. Betul, sebabnya tukang parkir. Tukang parkir juga harus bertanggung jawab kan gitu. Cuma ya masing-masing tahu diri. Kan begitu, tukang parkir tahu dirinya salah. Ya, yang dapat musibah juga menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ya tadinya gara-gara tukang parkir kok pokoknya saya mau berurusan di depan polisi. Satu hari kemudian ketemu motornya, saya sabar. Baru sabar dia. Atau tidak ketemu tapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apa katanya? Terpaksa sabar. Itu namanya sabar terpaksa. Itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sabar yang benar itu di awal kena musibah. Baik. Satu. Apakah meminta kesembuhan dari Allah ketika kita tertimpa suatu penyakit termasuk dalam bentuk kita tidak sabar dengan takdir Allah? Tidak. Kalau antum meminta berdoa kepada Allah, ya, taib itu tidak mengeluarkan Anda dari sabar. Tidak, tetap sabar. Sebab banyak doa-doa kesembuhan kan? Apa gunanya doa kesembuhan kalau begitu? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi. Itu kan doa dari Nabi. Nabi ajarkan itu doa sembuh. Itu menunjukkan tidak masalah kalau kita berdoa supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya yang penting intinya sabar tadi, menahan diri. Itu intinya sabar. Menahan diri ya dari berucap dengan ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah. Menahan diri, tubuh kita ditahan supaya tidak melakukan reaksi. Itu sabar namanya. Paham ya? Nanti kita sebutkan apa itu sabar ya, di pertemuan berikutnya. Baik. Ya tidak apa-apa. Minta doa supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau antum merasa dengan penyakit antum kuat, antum bisa bersabar menjadikan ada pahala, tidak apa-apa juga. Seperti wanita tadi ya, lebih memilih untuk sakit sebagai ladang pahala untuk dia. Wallahu a'lam. Bagaimana cara bersabar jika tidak jadi menikah karena akhwatnya menyuruh menunggu waktu yang tepat? Sabar di sini. Iya. Ini bukan musibah ini. Ya, ini diuji. Ya. Bukan musibah. Ini musibah itu kalau antum ditolak. Antum ditolak. Itu musibah. Sabar di situ. Tapi kalau akhwatnya tunggulah sedikit, Bang. Enggak apa-apa. Ya. Baik, menunggu itu kan indah. Iya. Baik. Ya, yang menunggu waktu yang tepat, ya. Enggak apa-apa. Baik. Sambil antum belajar bagaimana mengelilingi dapur 7 kali kata orang tua. Apa ini giat? Apa ini yang tepat? Apa ini giat-giat menanti jodoh dari Allah? Apa maksudnya? Giat-giat menanti jodoh dari Allah. Giat-giat menanti jodoh. Jodoh gak akan datang sendiri. Insyaallah. Kalau antum mau, ya sudah cari. Kan begitu, gampang saja menikah itu. Kalau antum mau, sudah mau menikah, sudah merasa bisa menikah, seperti hadis Nabi, man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk al-ba'a, untuk sudah mampu menikah, mampu secara mahar dan mampu secara berhubungan suami istri, ya, la tasawwad, silakan menikah. Silakan cari kalian yang mana yang disenangi, dinadar terus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh orang bersabar ketika kita dapat musibah? Apakah boleh? Ya, harus bersabar, wajib. Seperti gempa, ya wajib bersabar. Dan jika kita dijatuhi bebatuan rumah, apakah boleh bersabar? Ya. Sengaja saja orang jatuhkan, harus sabar. Apalagi gajah jatuh sendiri. Masa antum marah itu? Kenapa kamu jatuh? Ya harus sabarlah. Sengaja saja orang jatuhkan, disuruh sabar kan begitu. Walaupun tidak semua orang bisa. Baik. Harus sabar. Bismillah Ustaz, alhamdulillah saya sering bantu bapak saya kerja. Tapi saya benci ketika bapak saya sedang merokok. Sebab saya benci rokoknya dan mengganggu pernafasan saya. Berdosakah saya dengan kebencian saya? Berdosakah saya jika menghindar dari bapak saya ketika sedang merokok? Baik, membenci maksiat itu wajib. Bagus. Dan wajib maksiat itu dibenci. Dan itu termasuk, ya, sebab untuk mendapatkan manisnya iman. Orang akan merasakan manisnya iman kalau sudah benci dengan maksiat. Ya kan? Tapi tidak semua orang kan benci dengan maksiat. Ada orang tidak bermaksiat tapi belum tentu dia benci. Tapi kalau orang sudah tinggalkan maksiat dan benci dengan maksiat, seperti kata Nabi, sebagaimana bencinya dilempar ke dalam api, wah itu sudah akan dapat manisnya iman. Jadi mengingkari semua dosa, membenci semua dosa wajib. Tetapi pelakunya belum tentu. Ya, kecuali kalau pelaku syirik. Paham ya? Baik. Jadi benci ya, tapi ada kadar-kadar kebenciannya ya, ada metode apa, ada batasan-batasannya. Baik, sebab tidak semua orang melakukan dia tahu ilmunya. Kalau maksiatnya merokoknya dibenci, tapi bapaknya jangan. Yang dibenci bapaknya, kasihan. Ya, kalau bapaknya juga dibenci, bagaimana cara bapak mau sadar? Ya, dipahamkan saja kalau bisa, diterangkan. Ya, kalau bisa. Baik. Kemudian berdosakah saya jika menghindar dari bapak saya? Tidak berdosa kalau sedang merokok menghindari. Kita disuruh menghindarkan diri dari bahaya kan begitu. Disuruh kita menjauhkan diri dari bahaya dalam agama. Ketika kita menghindarkan diri kita dari asap rokok itu justru diperintahkan dan dianjurkan dalam agama kita. Jelas ya? Baik. Ini disiasati saja. Anak mensiasati saja bagaimana bermuamalah dengan orang tua kita yang merokok. Ini ada minta nasihat, apakah yang harus saya pilih? Apakah yang harus saya pilih, mondok atau lanjut kuliah? Karena dalam dunia perkuliahan dalam kelas terjadi ikhtilaf dan sedangkan itu maksiat, dan jika orang tua tidak memberikan izin, apakah saya lanjut kuliah atau bagaimana, Ustaz? Mohon nasihat, Ustaz. Baik. Kalau saya pribadi, ya, saya memilih belajar, mondok. Saya pribadi. Ya. Sebab itu yang wajib. Dan itu yang lebih membantu kita untuk masuk surga. Ya, kalau saya pribadi memilih itu. Saya dulu kuliah, saya berhenti kuliah. Ya. Baik. Adapun masalah melanjutkan atau tidak itu dilihat mafsadahnya. Kerusakan atau manfaatnya, dorornya dilihat. Kalau antum berhenti kuliah bisa mengakibatkan bahaya yang lebih besar. Bahaya yang lebih besar daripada, maka jangan. Itu ditimbang mafsadat dan mudaratnya. Ditimbang mafsadat dan mudaratnya. Tapi kalau antum pergi mondok, antum tidak kuliah, berhenti kuliah, ya tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, ya lebih sebaiknya antum mondok saja. Ya. Adapun kalau orang tua misalnya kurang berkenan, ya mungkin antum bisa pahamkan, ya antum saja yang siasati, ya mungkin bisa dipahamkan kepada orang tua. Ya, karena biasanya orang tua itu menginginkan kita kuliah karena ujung-ujungnya dunia kan, mereka bisa dapat kerja, ya dikasihan. Oh, saya mau kuliah di sini, nanti bisa begini, nanti bisa mengajar, jadi guru. Kan benar ya, jadi guru di pondok pesantren As-Sunnah kan begitu. Bisa jadi ini, bisa jadi ini, dan seterusnya. Baik. Atau aku bisa mengatakan, saya mau kuliah di Yaman. Kuliah di Yaman, ada tempat kuliah di Yaman. Ya kan? Nah, itu ada beberapa ikhwah kita seperti itu. Disuruh kuliah, ya baik, saya mau kuliah tapi saya mau di Yaman. Di Yaman ada tempat perkuliahan juga. Ya, tapi di sana bisa belajar agama sambil kuliah. Dan kuliah di sana tidak campur baur. Jadi disiasati. Ya, barakallahu fiik. Nah. Ya, kalau saya pribadi, ya kalau belum masuk kuliah, ini lain-lain kalau sudah di dalam ya. Tapi kalau saya belum masuk, ya sebaiknya ya mondok saja. Masalah dunia ada hadis Rasulullah, man kanatil akhiratu niyyatahu, ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah, man kanatil akhiratu niyyatahu, siapa yang akhirat menjadi niatnya, ya jamma Allahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan semua urusannya, dikumpulkan oleh Allah, tidak dicerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala ghinahu baina 'ainayhi, dan Allah akan menjadikan kekayaan itu di antara dua matanya. Maksudnya apa? Diberikan hidup qanaah, selalu dibuat merasa cukup oleh Allah. Kalau akhirat merupakan niatnya. Urusannya dikumpulkan, kalau tidak dicerai-beraikan, selalu dimudahkan, kemudian dijadikan kekayaan di kedua pelupuk matanya. Wa atatuhud dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu menghinakan dirinya. Jadi siapa yang datang? dunia yang datang kepadanya, dunia yang bertukuk-lutuk di hadapannya, dunia yang menghinakan dirinya. Itu kalau orang niatnya akhirat. Tapi kalau orang niatnya dunia, dia yang menghinakan diri di depan dunia. Dia yang menghambakan dirinya kepada dunia. Nanti ada pembahasan di kitab Tauhid, orang-orang yang menjadi hamba dunia. Tapi kalau orang niatnya akhirat, maka dunia yang datang kepadanya tanpa dia minta. Jelas? Jelas ini? Itu kalau akhirat niatnya. Ya, maka orang yang belajar ilmu agama, perbaiki saja niat Anda belajar ilmu agama. Tujuan apa Anda? Akhirat. Bagaimana saya faham sunnah, bagaimana saya faham syirik, tauhid, dan seterusnya. Bagaimana saya bisa tahu ini amalan yang utama, ini yang mana kurang utama, ini amalan yang bisa menggugurkan dosa. Itu niatnya kan. Bagaimana setelah saya belajar, saya bisa dakwahkan kepada kaum muslimin. Itu niat yang bagus. Ya. Maka dunia itu insyaallah ta'ala akan mendatanginya. Ya. Ikhwan fillah azzakumullah, ya, itu sudah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan angkat derajatnya. Jadi belajar saja ilmu agama. Kalau saya, ya, karena saya begitu. Ya, kalau saya dulu sudah kuliah, ya, sudah masuk. Ya, saya keluar baru sampaikan saja sama orang tua. Saya mau, walaupun orang tua marah juga. Kenapa? Ya, saya mau pindah kuliah. Ini tempat kuliah saya nanti akan berujung-ujung ke Madinah. Memang begitu ya. Tapi belum tentu kita ke Madinah. Intinya dipahamkan saja orang tua kita dan seterusnya. Baik, barakallahu. Tapi kalau orang tua mengatakan, kalau kamu tidak kuliah saya membunuh diri. Wah, jangan. Nah, itu namanya mudharatnya lebih besar. Sedap apa? Kalau kamu begini, saya tidak anu dan seterusnya. Ya maka tetap kuliah sambil belajar. Kan bisa kan dikompromikan. Bisa sambil kuliah sambil belajar. Tinggal mencari perkuliahan yang tidak campur baur. Saya memilih mungkin perkuliahan yang tidak campur baur. Ya dan seterusnya. Atau meminimalkan mukhalafah yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Cuma yang paling aman itu mondok, itu yang paling aman sudah. Masyaallah. Ustaz, apa Ustaz? Bagaimana cara membantah ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana? Membantahnya dengan banyak belajar. Itu saja. Tekun menuntut ilmu. Semangat belajar ilmu agama. Pelajari Al-Quran dan Sunnah. Pelajari akidah Ahlus Sunnah. Antum bisa bantah. Ya. Itu saja caranya membantah bid'ah dengan ilmu. Ya. Kalau syubhatnya Allah di mana-mana, antum belajar bagaimana akidah Ahlus Sunnah. Apa dalilnya? Baik. Membantah bid'ah itu dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah, sebab hanya Al-Quran dan sunnah yang bisa membungkam kebatilan. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.